Saya pengen tepuk tangan untuk artis yang satu ini, si vokalis lembut Deviana Safara RGS Super Dango. Tum Hihonya RGS Super Dangdut. Hihi ho, kasih di Waso. Terima kasih para Mas Sobi. Thank you. Suka duka ku jual. cinta. Dua hati rindu nyambang cinta. Terima kasih abangku yang paling baik. Ya Allah, bodoh-bodoh li. Asik. Sumpah bodoh-bodoh. Saya pengen tepuk tangan dulu. Dian Marsanda RG Super Dangdo. Ya, selamat sore buat kang mas yang masih setia bersama RGS Satu Temang Banyuwangi ya. Love you too, Mas. satu tembang lungsepnya sudah. Terima kasih banyak Bapak bunga-bunga sosialnya. Selamat sore buat... Kita goyang lagi. Saya pengen tepuk tangan artis kali ini. Neo Sare RGS Super Dando. Selamat siang, selamat sore ya. Bareng-bareng, 1, 2, 3. tangan yang meriah dulu mana buat RGS. Emma Amanda RGS Super Dando. Angkat tangannya semua dong. RGS Super Dando. Thank you. meriah mana dulu dong? Buat RGS, terima kasih. Bengi. Emakku ngaku sumpah, kaget loh. Sumpah wangi bro. Ih. Aduh, hah? Aduh. Ya lu. Ojo le. Kasih. Aku tak mungkin melupakanmu. Oh, masa sih? Tapi. Tapi apa? Aku tak berdaya. Semoga abadi seperti birunya langit. dilepas oh. Hatiku pasti, hatiku jua. Biarlah bersama di dalam suka, dalam duka. Yes, bro. Saya pengen pes. Dua jari di atas. Tasya RG Super Dango. Hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Ku hanya sebatas juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang, walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, usah jadi tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami. Walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Om Agung, ada Nasya. La la la la la la la. Hana cinta di dalam rumah tangga kita. Ku tak ingin tercipta malam petaka yang kan menimpa kita. Saling terhalang di dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau bersama. Asik, asik. Ya di pojok kita goyang bareng-bareng lagi ya. RGS. Asia, kita ke pojok sana yuk, menghibur ibu-ibu. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Ini dong. La la la la. Sini dong. Aku bisa tau mampu. Demi cintamu padaku. Aku dari sini aja ya. Oke deh. Jangan sampai terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Ku tak ingin tercipta malam petaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang di dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. modelnya kok syutingan mandek ini lho wayah iku. Oh, ngono ta. Musuh atas angin. Kalau yang ini judulnya Asmoro. Lagu teko Banyuwangi maneh iki ya. Request dari bapaknya. Bapak jagoin di sini sama saya, Pak. Saya coba ya, spesial buat semuanya masih bersama RBS. Wow, sebelah sana sangat melambaikan tangan, waduh. Oh, sesudah asmoro ya. Om Adi. Oke, kita goyang lagi nyanyi ya. Pintar-pintar. Tapi kelendinya nih cerita nih wis kita saat ini. Tapi kelendinya cerita nih kasih banyak buat bunga-bunga sosialnya. Waduh.